Dikatakan kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kilmah, kalimat, kadang dimaukan dengannya makna kalam, yakni jumlah mufidah. Setelahnya, kalau di sini bermakna apa? Aibuan. Memungkinkan dibawa kepada makna taqlil, juga memungkinkan dibawa kepada makna apa? Tahqiq. Kapan qad di situ dibawa kepada makna taqlil? Tanya. Tanya lagi. Kemudian kalau dibawa kepada mana tahdid? Qad yu'am, qad di situ bisa dibawa kepada mana taklil. Kapan qad dibawa kepada mana taklil? Yani ketika kilmah dimaukan dengannya makna istilahi. Ya, makna menurut istilahnya ahli nahu. Apa makna kilmah menurut istilah ahli nahu? Ya, qaulun mufrad, yang ucapan yang tunggal itu. Itu seringnya. Kilmah menurut istilah ahli nahu dimaukan dengannya kata tunggal. Kata. Tapi kadang dimaukan dengannya apa? Jumlah mufidah. Ah, kemudian yang kedua, qad bisa juga dibawa kepada mana tahqiq, kepastian. Kapan itu? Ketika kilmah dibawa kepada makna lughawi, secara lughah. Ya, secara lughah kilmah maknanya kalam mufid, jumlah mufidah. Sebagaimana dalam ayat apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya. Tanya semisalnya banyak. Ya. Kemudian hubungan keterkaitan antara al-kalam dengan al-kalim bagaimana? Al-umum al-khusus al-wajhi. Hubungan antara al-kalam dengan al-kalim adalah al-umum wal-khusus al-wajhi. Apa maknanya al-umum wal-khusus al-wajhi? Masing-masing yang tidak bisa. Ya, al-umum wal-khusus al-wajhi adalah dua lafaz. Yang dua lafaz ini bertemu dalam satu tempat gitu, mudahnya ya. Bisa bertemu, bisa berkumpul dalam satu tempat. Tapi di sisi lain masing-masingnya punya tempat sendiri-sendiri. Yang tidak bisa yang lain masuk kepadanya. Ya, contohnya apa? Al-kalam dengan tadi apa? Al-kalim, al-kalam al-kalim. Contohnya qad qama zaidun, qad qama zaidun. Ini bisa dikatakan al-kalam. Kenapa? Karena dia jumlah mufidah. Juga bisa dikatakan al-kalim. Kenapa? Li'annahu yatarakkab min salasi kalimat. Tapi di sisi lain ada tempat yang masing-masing itu bersendiri. Contohnya apa? Qama zaidun. Ini dikatakan kalam. Kenapa? Jumlah mufid, jumlah mufidah. Tapi bisa enggak dikatakan kalim? Tidak bisa. Kenapa? Li'annahu yatarakkab min kalimatain faqat. Ya. Nah itu. Kemudian yang khusus bagi kalim contohnya apa? In qama zaidun. Ini dikatakan kalim. Iya. Kalam bukan. Kenapa? Karena ghairu mufid. Ghairu mufid. Setelahnya apa yang dimaksud dengan isim jenis jamak? Bobitnya apa? Isim jenis jamak? Nah, kalau ngebet sudah ganti. Isim jenis jamak. Nah. Apa? Bang. Setelahnya itu perbedaan nanti. Ya, setelahnya lagi siapa? Harif. Apa itu isim jenis jamak? Setelahnya lagi kecuali saya sendiri yang kurang jelas. Saya teman juga enggak jelas. Apa? Yang keras saja enggak apa-apa ditutup masker. Selanjutnya lagi. Isim jenis jamak. Jadi isim jenis jamak adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua dan dibedakan antara jamak dengan mufradnya dengan apa? Fa ghaliban umumnya. Tapi kadang juga kebalikannya, isim jenis jamaknya dengan fa, mufradnya tanpa fa atau dengan ya. Kemudian apa bedanya isim jenis jamak dengan jamak taksir? Ya. Ada berapa perbedaan kemarin kita lewatkan? Dua. Yang pertama dari sisi wazan. Ya, kalau jamak taksir itu wazannya sudah tertentu, mahfuz, dihafal. Adapun isim jenis jamak tidak memiliki wazan tertentu. Bahkan seringkali keluar dari wazannya jamak taksir. Kalaupun ada ya kebetulan. Kemudian yang kedua, dhamir yang kembali kepada isim jenis jamak seringkali dengan bentuk mufrad muzakkar. Ya. Kadang juga mu'annas. Adapun yang kembali kepada jamak taksir, mu'annas. Iya. Sudah? Aksara, fa'atifah, betul. Aksaranya itu hal ya. Amili mahzuf. Jadi, fastamarra. Aksar. Kenapa? Fasa'idan, fanazilan itu. Yang tersusun dari dua, fastamarra dan terus dalam keadaan aksar lebih banyak gitu. Fasa'idan juga ya hal dari dhamir yang ada pada amil mahdhuf fastamarra nahlu huwa ya kan tadi kan ya tarakab min salasi kalimat ya fastamarra huwa aksar dalam keadaan lebih banyak dari fasa'idan ya fasa'idan. Nah, sebelum kita lanjutkan barangkali ada iskal terkait dengan daras yang kemarin kita lewatkan silakan ditanyakan. Ya, siapa yang belum paham, difahami ya baik-baik. Tadi yang kemarin lewat dengan adanya murojaah seperti ini kan? Ya, dia bisa mengejar, memahami. Ya. Tahal. Iya. Dihalangi oleh apa? Jar majrur ya. Iya. Bisa'in kana bisa'in kana masykur. Iya, hal itu apa? Na'at ya. Iya. Mana? Yang mana? 22. Ghurafil jannatil 'ulya allati wajabat lahum hunaka bisa'in kana masykura. Masykuri. Ya, jadi kana zaidah saja sepertinya. Iya. Tambahan, iya. Ada tempat-tempatnya, tempat-tempat karena ditambahkan. Ada yang sifatnya qiyasi, ada yang sifatnya sama'i, nanti ada di tempatnya. Tuzadu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama. Baik, kita masuk ke fasal berikutnya. Alamatu al-ismi. Ya, sama seperti sebelumnya. Dalam hal apa? I'rabnya. Ya. Tanda-tanda isim. Alamat al-ism. Alamat jama'bah qillah atau kasrah. Hah? Qillah ya. Mu'annatsi salim qillah. Ya, meskipun terkadang. Ya, terkadang dimaukan dengannya mana taksir. Kata asobban. Maksudnya, kata. Baik, dia apa? Qillah. Baik, kita masuk ke bait yang ke-10. Biljarri wa tanwini wa nida wa al. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dengan jar. Dan tanwin. Dan nida. Dan al dan musnad lil ismi tamyizun hasal, bagi isim tamyizun hasal, pembedaan itu dihasilkan. Ya, pembedaan dari dua temannya. Perlu kita ketahui di sini adalah yang pertama tentang sisi i'rabnya. Kita baca ya, ada faedah. Karena di situ ada dua sisi i'rab disebutkan dalam syarah. Kalau ada dalam syarah kita baca. Bil jarri jarun wa majrurun muta'alliqun miqaulihi hasal al-ati akhir al-baiti. Bil jarri ini adalah jarun wa majrur, muta'alliqnya dengan hasal yang akan datang di akhir bait, ya kan? Hasal. Ya, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Hasal. Itu sisi yang pertama. Wa yajuzu an yakuna, kita biasakan seperti ini memahami i'rab ya. Oke, nanti kalau biasa. Wa yajuzu an yakuna muta'alliqan bi mahdhufin khabarun muqaddamun. Mubtada'uhu al-mu'akhir, mubtada'uhu al-mu'akhir huwa qawluhu tamyiz al-ati. Boleh pula untuk bil jarri muta'alliqnya bi mahdhufin, sesuatu dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya, boleh pula dia muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf, yang ia adalah khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Berarti bil jarri wal tanwin ini kalau dia berkait dengan sesuatu yang mahdhuf, dia khabar gitu. Ya boleh dikatakan khabarnya yang mahdhuf itu atau jar majrurnya juga, enggak apa-apa dalam hal ini. Ya. Kalau dijadikan khabarnya itu yang mahdhuf, berarti bi mahdhufi khabarin. Berarti kan dengan khabar yang mahdhuf. Berarti hanya muta'alliq saja. Tapi kalau dijadikan bil jar di sini sebagai khabarnya, muta'alliq bi mahdhufin khabar, maksudnya bil jar ini khabar gitu. Khabar muqaddam, berarti dia khabar muqaddam. Kalau tadi yang pertama bil jar muta'alliq dengan hasal, dia bukan khabar, muta'alliq saja. Tapi kalau dia muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf, maka dia khabar. Atau khabarnya mahdhuf itu. Tapi biasanya kita kalau mengajarkan ke pemula ya, khabarnya ya jar majrur itu yang mudah itu kan. Dalam masalah ini kita pilih yang mudah sajalah. Ya. Mungkin nanti perinciannya nanti di tempatnya. Mubtada'ul mu'akhir, mubtada'nya yang diakhirkan adalah tamyizun. Ya, tamyiz alat yang datang. Paham di sini? Jadi bil jarri boleh dengan dua sisi apa? I'rab. Sisi yang pertama dia muta'alliq dengan apa? Hasal al-ati fi akhir al-bait. Yang kedua dia muta'alliq dengan apa? Mahdhuf khabar. Ya. Wa tanwinu wan nida wa al wa musnad, kemudian setelahnya kulluhunna ma'tufat ala qawlihi, seluruhnya. Ini kan naqillah pakai hunna. Kulluhunna ma'tufatun, semuanya diatofkan kepada ucapannya al-jar. Lil ismi, sekarang i'rabnya lil ismi. Jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabarun muqaddamun. Alil ismi ini jarun wa majrur, ia muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf, khabar, khabar muqaddam. Kapan itu? In ja'alta qawlahu bil jar mu'allaqan bi hasal, jika kamu jadikan bil jar ini berkait dengan hasal. Jadi kalau antum jadikan bil jar muta'alliqnya dengan hasal, maka alil ismi itu muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf dan dia khabar muqaddam. Mubtada'nya mana? Tamyizun. Ya. Hasal sifat dari tamyiz. Di mana tadi? Ja'alta ya. Fa in ja'alta bil jarri khabaran muqaddama. Sekarang yang kedua. Kamu jadikan bil jar ini khabar yang didahulukan. Ya muta'alliq dengan mahdhuf, ya kan? Dan ini sisi yang kedua. Kana hadzal jaru wal majruru muta'alliqan bi hasal. Berarti ya, berarti jar majrur ini yaitu apa? Lil ismi, ya, lil ismi muta'alliq dengan hasal. Ya, tamyiz mubtada'un mu'akhkhar. Wa qad 'arafta anna khabarahu wahid min itsnain, engkau telah mengetahui bahwasanya khabarnya tamyiz boleh satu dari dua, ya kan? Bisa antum jadikan khabarnya tamyiz bil jarri, bisa juga lil ismi. Siapa yang dijadikan sebagai khabar, apakah bil jarri atau lil ismi, maka muta'alliqnya dengan yang mahdhuf. Ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi, dan fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila tamyiz. Ya jelas. Hasal kembali pada tamyiz. Wal jumlatu fi mahalli rafin na'tun, dan jumlahnya, jumlah hasal pada mahalli rafa' na'at bagi tamyiz. Wa taqdirul bait, penakdiran baitnya ya tergantung ya tadi i'rab, sisi i'rabnya. Ya dari sisi makna enggak jauh. Takdir baiknya adalah at-tamyizul hasilu bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa isnad ka ina lil ismi. Pembeda yang dihasilkan dengan jar, tanwin, nida, al dan isnad itu dihasilkan bagi isim. Ya. Pembeda yang dihasilkan dengan jar, tanwin, nida, al dan isnad ka ina lil ismi. Ini terjadi bagi isim. Awit tamyiz atau kalau seperti ini, bagaimana? Sisi i'rab yang keberapa ini? At-tamyizul hasil, lihat khabarnya. Ka'inu lilismi. Berarti khabarnya apa? Lilismi. Iya kan? Biljarnya muta'alik dengan tamyiz. Lihat dari maknanya itu. Ka'inu lilismi. Berarti di sini kan lilismi khabar. Iya kan? Muta'alik dengan ka'in itu kan? Awit tamyizul hasil, atau takdir makna yang kedua. Ini sepertinya lebih enak ini. Pembeda yang dihasilkan bagi isim dari dua temannya fi'il dan huruf. Ka'inu terjadi dengan jar, tanwin, nida, al dan isnad. Kalau ini bagaimana i'rabnya? Antum jadikan bil jar sebagai khabar, ya kan? Ini yang lebih enak kayaknya ya dari sisi maknanya ya. Kira-kira bisa dipahami enggak i'rabnya? Jadi bil jar i'rabnya sisi yang pertama antum jadikan muta'alliq dengan hasal yang akan datang. Kalau bil jar ini muta'alliq ya dengan hasal, berarti dia bukan khabar. Khabarnya mana? Khabarnya lil ismi. Sehingga maknanya pembeda yang dihasilkan dengan jar, tanwin, nida dan al musad itu ya bagi isim. Ya. Atau antum jadikan bil jar muta'alliq dengan mahdzuf, dia khabar muqaddam. Maka lil isminya muta'alliq saja dengan hasal. Ya, maknanya berarti antum jadikan khabar al bil jar khabar. Tamyiz yang dihasilkan bagi isim adalah dengan jar gitu. Kalau yang khobar itu sih adalah. Iya. Jadi bisa dipahami enggak sisi i'rab ini? Dua sisi i'rab ini. Ada yang belum paham? Enggak apa-apa, bisa ulang lagi. Belum? Ya, sekali lagi ya paham nih. Jadi bil jar yang namanya huruf jar, jarun wa majrur, kalau huruf jarnya asli mesti ada tempat bergantung. Ya kan, tempat bergantung. Di sini ada dua huruf, ada jar majrur, ada dua kan? Yang pertama bil jar, yang kedua lil ismi. Nah, sehingga memungkinkan dua sisi. Kenapa memungkinkan dua sisi? Karena secara makna enggak ada yang rusak gitu. Sisi yang pertama bil jar wa tanwin, ini antum jadikan dia sebagai khabar dulu aja ya. Sebagai khabar dia. Kalau dia sebagai khabar, maka dia muta'alliqnya dengan yang mahdzuf kainun. Kainun. Kainun bil jari wa tanwin. Berarti lil isminya muta'alliq dengan hasal. Ya, muta'alliqnya berarti lil ismi dengan hasal. Sehingga maknanya, kalau demikian, bil jarnya sebagai khabar adalah tamyiz yang dihasilkan bagi isim itu dengan jar, adalah dengan jar, tanwin, nida dan al. Nah, itu sisi yang pertama. Nah, sekarang sisi yang kedua, bil jar wa tanwinnya bukan antum jadikan sebagai khabar. Tapi anda menjadikan dia muta'alliq saja, bergantung saja pada hasal. Sehingga mana khabarnya? Berarti khabarnya lil ismi. Lil ismi muta'alliq dengan mahdzuf kainun. Maka terjemahan maknanya sedikit beda. At-tamyizu, pembedaannya dihasilkan dengan jar dan tanwin dan nida dan al dan musnad itu bagi isim. Itu. Sudah dipahami kira-kira ini? Kalau coba di ini lagi baca, lagi terenungkan, lagi. Ya, nah, itu. Dan di sini beliau menyebutkan lima tanda saja, karena ini yang paling asmal dan paling aam dan paling apa sering digunakan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan satu lagi di antara tanda yang sering dan mudah untuk digunakan, yaitu sihatu audit bomir ilaih. Bomir bisa kembali kepadanya. Segala sesuatu dari lafad-lafad yang bomir kembali kepadanya, maka dihukumi dengan apa? Isim. Baik, kita baca yang pertama dari tanda-tanda isim adalah bil jarri. Dengan apa? Jar. Al-jar itu apa mananya? Antum sudah belajar itu fa itu. Al-jar. Ini istilahnya orang mana? Al-jar ini. Orang-orang Basrah. Adapun orang-orang Kufah menamainya dengan al-khafdu. Kalau antum baca atau belajar Jurmiyah pakai al-khafdu karena beliau penulisnya condongnya atau mazhabnya Kufiin. Iya. Di sini Ibnu Malik lebih ke Basrah. Orang-orang Basrah. Al-jar adalah al-kasrah allati yuhdithuha 'amilul jar aw naibuha. Ini sudah ada di Tuhfah. Al-jar adalah kasrah allati yuhdithuha 'amil al-jar allati yuhdithuha 'amilul jar aw naibuha. Jar adalah kasrah yang kasrah ini dimunculkan oleh 'amil jar. 'Amil jar contohnya huruf jar, mudhaf dan yang lainnya. Aw naibuha atau pengganti dari kasrah. Kan yang namanya jar bukan hanya kasrah. Ada dengan ya. Iya kan? Dan yang lainnya dari tanda-tanda pengganti. Aitu al-jar kasrah atau pengganti kasrah yang dimunculkan oleh amil jar. Dan yang dimaksud dengan al-jar di sini bukan huruf jar ya. Jar tadi yang disebutkan maknanya tadi bukan huruf jar. Kenapa beliau lebih memilih al-jar daripada huruf jar? Karena huruf jar kadang masuk kepada sesuatu yang bukan isim. Kadang huruf jar masuknya kepada lafaz yang bukan isim. Contohnya ajibtu misalkan min an kumta. Saya merasa kagum engkau berdiri. Min an, an isim bukan, masukkan min. An, huruf an. Iya kan? Huruf beliau juga di dalam Al-Kahfi ya, Ibnu Malik mengatakan wasman wasman bi jarrin sim wa sarrif wa nida wa ja'luhu mu'arrafan aw musnada. Itu wasman dan isim bi jarrin sim dengan jar sim kenalilah wa sarrif wa nida dan dengan sarf apa tanwin wa nida dan kemasukan huruf nida. Ya. Waja'luhu mu'arrafan aw musnada atau dia dijadikan mu'arraf dengan alif lam. Maksudnya kemasukan alif lam. Ya. Aw musnada atau dia dijadikan musnad nanti insyaallah ini musnad. Ah itu beliau merinci lebih dalam al kafiyah. Wasman bi jarrin sim wa sarf wa nida waja'luhu mu'arrafan aw musnada. Isim dengan jar kenalilah. Dan sorif, maksudnya dengan tanwin. Wanida bisa dipanggil dia, masukkan huruf nida. Waja'luhu mu'arrafa dan bisa dimasuki al ataupun dia dalam keadaan sebagai musnad. Nanti ini ada jelasannya. Baik, kita baca syarahnya. Faminha dzakara al-musannif rahimahullahu taala fi hadzal bait alamatil ismi. Al-musannif rahimahullah, rahimahullah itu jumlah i'tirabiyah, jumlah sisipan. Jumlah apa sisipan? Tidak ada mahal dalam i'rab. Jumlahnya jumlah apa di sini? Khabariyah, khabar. Betul enggak? Khabar. Tapi mana insya karena doa. Makanya dalam terjemahan semoga Allah, bukan Allah telah merahmati beliau, bukan. Musannif rahimahullah menyebutkan pada bait ini tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim. Di catatan kaki ada faedah tambahan. Bada bil ismi li syarafihi bi istighna'ihi 'anil harfi wal fi'li bi qabulihi al isnada bi tarafayhi wa ihtiyaj kullin min al fi'li wal harfi ilayhi yunzur al bahjah. Ya. Beliau memulai penyebutan tanda-tanda isim. Ya, sebelumnya isim dulu disebutkan dalam urutan itu al-kalimat, kemudian dalam penyebutan tanda-tanda pun isim dulu. Kenapa? Karena kemuliaan dari isim. Dari sisi mana isim itu bisa dikatakan mulia? Bistighna'ihi 'anil harfi wal fi'li. Karena ia bisa mencukupi dari huruf dan fi'il. Ya, biqabulihi al-isnad bi tarafayhi. Karena dia bisa menerima isnad dari dua sisi. Maksudnya, tanpa huruf dan fi'il, isim itu bisa membentuk jumlah mufidah. Zaidun qa'imun, jumlah mufidah. Tanpa apa? Fi'il, tanpa isim. Bisa. Yang pertamanya Zaidun musnad ilaih, qa'imun musnad. Ya. Wahtiyaji kullin minal fi'li, dan karena kebutuhan masing-masing dari fi'il dan huruf kepada isim. Nah itu, mulia. Mana yang lebih mulia, yang butuh dengan yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan ini yang jelas lebih mulia daripada yang butuh. Yang butuh rendah kan? Ya, di bawah derajatnya. Ya. Kemudian, wahuwa yashmalul jarra bil harfi wal idhafati wat tabaiyah. Dan dia al-jar, di sini mencakup jar dengan amil yang berupa huruf, huruf jar. Juga masuk jar dengan sebab idhafah, atau yang lebih rajih apa? Dengan sebab mudhaf, karena itu ambil yang lafzi, itu mazhabnya Sibawaihi. Wa tabaiyah, dan tabaiyah. Sebagian melemahkan amil ini. Ya, bukan tabaiyah. Jadi sebagian mengatakan bahwasanya amilnya tabi', tabi' itu sanad atau bayan, taukid, itu amilnya tabi' sama dengan amilnya matbu'. Sehingga sebagian tidak memasukkan. Ini maaf, tapi ini yang masyhur pada lisannya al-mu'ribin seringkali tabi'iyah. Ini dalam i'rab, dan Syekh Ibnu Taimin lebih memilih yang mudah dalam hal i'rab selama tidak ada pengaruh yang signifikan di sana. Sebagian menambahkan lagi amil yang lain. Di sini hanya tiga ya. Huruf-huruf jar, mudhaf, tabi'iyah. Ditambahkan lagi dalam catatan kaki al-jar bil mujawarah. Jar karena sebab bertetanggaan dengan lafad yang majrur. Contoh ucapan orang Arab, hadza juhru dabbin kharibin. Hadza juhru dabbin kharibin. Ini adalah lubang kamar dab, biawak yang sudah rusak. Kharibin sifat bagi apa? Sifat bagi lubangnya biawak, yang sifat bagi lubangnya biawak atau bagi biawak. Ini adalah lubang biawak yang sudah rusak. Apa yang sudah rusak? Biawaknya atau lubangnya? Lubangnya. Tapi di sini dikasih kharibin. Kenapa? Ya lil mujawarah. Ya, sehingga i'rabnya hadza jelas mubtada juhrun, juhru mudhaf, khabar mudhaf, babin mudhaf ilaih, kharibin ini apa? Na'at li juhr. Ya, marfu wa alamat rafihi abradi dhammah muqaddarah ala akhirih. Mana min buhuriha istighal al-mahal bi harakatil mujawarah. Yang menghalangi munculnya dhamma adalah sibuknya tempat karena harakat mujawarah. Di antaranya juga dalam contoh firman Allah SWT, famsahu bi ru'usikum wa arjulikum, ada yang dibaca dengan kasrah. Dia matufnya kepada pencucian, cuma di kasrah karena tetangganya yang dekat kasrah. Iya kan? Famsahu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum, dalam satu kira wa arjulikum. Tapi tetap ma'tufnya kepada wujuh, faghsilu wujuhakum. I'rabnya mansub dia. Ma'tuf pada yang sebelumnya mansub, pencucian, pencucian, pencucian. Tapi dijarkan karena harakat mujawarah ini. Jadi sifatnya sama'i, tidak bisa digeskan. Sama'i. Yeah. Kemudian juga ditambahkan lagi oleh yang lain, dan itu harakat mujawarah ditetapkan oleh jumhur. Ya, jar dengan apa? Sebab al-mujawarah ditetapkan oleh jumhur. Ini terjadinya pada na'at dan taukid. Harakat mujawarah itu hanya terjadinya pada na'at dan taukid. Ya. Seperti dalam contoh ini, juhru dabbin kharibin. Ini apa? Na'at ya. Kata sebagian demikian pada na'at dan taukid gitu. Contoh pada taukid, ucapan penyair, ya sahiballigh dhawi zawjati kullihim an laysa waslun idhan hallat uraz zanabi. Ya sahi, kalau mau cepat, ya sahiballigh, wahai temanku, sahi ini sahibi munada murakham ditarkhim, wahai saudaraku, balligh dhawi zawjat, sampaikanlah kepada orang-orang yang beristri, kullihim. Balligh dhawi, dhawi itu jamak dari dhu. Zawu marfu, mansub dan majunya zawi, ya kan? Balik zawi azaujat, sampaikan kepada orang-orang yang beristri, kullihim, seluruhnya. Di sini kullihim, taukid dari zaujat atau zawi. Sampaikan kepada zawi zaujat kullihim, orang-orang yang punya istri seluruhnya. Iya, kepada zawi, orang iya kan, bukan kepada zaujat. Kalau zaujat kullihinna. Iya kan? Kullihim. Tapi dikasroh di sini. Padahal zawi maf'ul bi dari balligh, iya kan? Balligh zawi az-zawjati kullihim, itu lil mujawarah dan dia sebagai apa? Taukid dari zawi an laisa waslun idzan hallat 'urzanabi. Antum kalau belajar nahwu harus hafal bait syair. Sebelumnya Al-Qur'an itu hafalkan dulu. Karena itu syawahid ya, setelah Al-Qur'an hadis juga yang sahih hujjah juga. Ada khilaf memang karena sebagian yang berpendapat bahwasanya hadis tidak dijadikan hujjah dalam lughah karena mereka sebagian menyangka bahwasanya para perawi kadang meriwayatkan dengan makna. Ataupun kalau dari Rasulullah SAW ya hujjah jelas dalam lughah. Maka kata sebagian mereka terkadang perawinya meriwayatkan dengan makna, tapi yang rajih wallahu alam dijadikan hujjah juga karena para perawi sudah mereka dalam hafalan itu tidak diragukan gitu. Mereka menghafal makna dan lafadznya. Ya, sehingga hujjah juga. Ada juga jar yang berikutnya al jar bit tawahum. Nah, ini antum karena sudah melewati sudah melewati jurmiyah, melewati apa lagi? Tufah, melewati apa lagi? Mutammimah. Qatrunada ya sudah siap untuk masuk alfiyah. Ini pertengahan. Ya. Yang berikutnya ada juga disebut yang al-jar bitawahum. Apa tawahum itu? Jar yang muncul karena sebab waham gitu. Apa enaknya tawahum? Ya, kesan dugaan lah, karena ada karena dugaan. Ya, seperti ucapannya Zuhair, badali anni lastu mudrika ma mada. Saya menulis badali anni lastu mudrika ma mada. Badali anni lastu mudrika ma mada. Ngantuk ya. Untuk pelajaran ini sekali lagi saya ingatkan ada dua kelas ya. Ada syarah yang biasa lebih mudah sehingga saya sarankan bagi yang merasa berat sulit untuk ikut. Tetap di PD untuk guru yang lain silakan tetap PD. Yang lainnya diikut. Nanti dikasih tahu ya. Ini saja yang juga ketika antum enggak apa-apa pengen ngecek dulu. Aduh. Enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Ucapan Zuhair, badali anni lastu mudrika ma mada. Ini mudah dihafal kok. Badali anni lastu mudrika ma mada. Wala sabiqin syai'an idza kana atiya. Wala sabiqin syai'an idza kana atiya. Badali tampak ya pada diriku bahwasanya aku tidak mungkin bisa menggapai apa yang sudah lalu. Wala sabiqin syai'an idza kana atiya, dan tidak bisa mendahului sesuatu pun apabila ia datang. Lihat di sini wala sabiqin. Kenapa dikasrah? Padahal dia maksudnya kepada mudrika. Iya kan? Badali anni lastu mudrika ma mada. Mudrika simpel dari adraka idriku. tampak padaku bahwasanya aku tidak bisa lagi menggapai mama bor wala, harusnya kan sabiqan ya kan, tapi wala sabiqin syai'an idza kana atiya. Kenapa di sini penyair sabiqin? Karena ada tawahum. Tawahum dari sisi mana? Dari sisi bahwa laisa seringkali khobarnya dijarkan dengan ba. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya kan banyak. Wa ba'da ma wa laisa jarral bal khobar wa ba'da la wa nafi kana qajujar. Setelah ma dan laisa, wa ba'da ma wa laisa jarral bal khobar. Ba itu mengejarkan khobarnya. Jadi tawahum, ada kesan bahasa di sana ada huruf jar, sehingga ada kesan huruf jar ini menyebabkan sabiqin dijarkan seperti walaisa bisa bikin gitu ya, karena seringnya laisa dengan apa ba. Asalnya kata Ibnu Hamdun wal haq anna kasratal mujawarah, yang benar bahwasanya kasrul mujawarah ya laisa lil i'rab, itu bukan i'rab. Wa innama hiya lil itba', itu hanya sekedar itba' saja. Kata beliau, thumma kasrahnya muqaddarah, mana min dhuriyat tadi i'rabnya sudah kita lewatkan, isyghalul mahal bi harakatil mujawarah, seperti itu dalam i'rabnya. Bukan dia di i'rab semua seperti majrur wa alamatu jarrihi kasrah, bukan. Iya. Dan kata beliau Ibnu Hamdun yang sahih, ambil pada tawahum adalah ma tuwhima min harfin amilnya jar dengan tawahum adalah kesan adanya huruf jar ini. Kesan adanya huruf jar ini yang mengejarkannya. Ya. Itu sekedar untuk mengetahui. Ya. Dalam ilmu lugha ya harus tahu istilah-istilah itu. Di sana ada jar di tawahum. Di at-tawahum. Kemudian nomor. Ini mana? Nomor 3 sudah dibaca ya? Ya nahu contoh jar maratu bi ghulami Zaidin. Ghulami majrur dengan huruf ba. Zaidin majrur dengan mudhaf. Al-Fadili majrur dengan tabi'iyah. Sebagai apa? Wasafkan sifat bagi apa? Zaidin. Terkumpul ini semua pada contoh basmalah kan, bismillahirrahmanirrahim ya kan, bismi ismi majrur dengan ba ya kan, allahi lafzul jalal allah majrur dengan mudhaf, arrahmani dengan tabi'iyah sudah lewat ma'at kan ya. Atau badal al-ghulamu majrurun bil harf, maka ghulam dijarkan dengan huruf ba. Wa zaidin majrurun bil idhafa, dan zaid idhafa dijarkan dengan idhafa atau mudhaf yang lebih sahih. Wal fadil majrur bit tabi'iyah, dan al fadil dijarkan dengan tabi'iyah. Sebagian mengatakan al fadil itu ya contoh semisal al fadil majrurnya al fadil bukan dengan tabi'iyah, tapi dengan sebab amil yang mengajarkan Zaid. Apa yang mengajarkan Zaid? Mudhaf. Maka demikian pula al-fadil. Cuma dalam Arab sudah biasa tabaiyah ya. Tabi'il na'atulil marfu. Marfu na'atulil majur. Masih tabaiyah itu. Tapi yang mudah ya. Tidak mengapa. Bahwa asmalu min qawlihi. Min qawli ghairihi. Dan ucapan an-nazim. Bil jarri. Lebih mencakup dari ucapan selain beliau. Ketika menyebutkan tanda-tanda jar, katanya biharfil jar. Ya. Kenapa demikian? Lianna hadza la yatanawalul jarra bil idhafah. Karena ucapan biharfil jar tidak mencakup jar dengan idhafah atau dengan mudhaf, walal jarra bit tabi'iyah, tidak pula mencakup jar dengan tabi'iyah. Ya. Nah, di sini tauk ini hanya zaidah wa tauk sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kan? Sri Fahmi? Ya. Baik, kita masuk ke tanda-tanda isim berikutnya setelah al-jar. Ya. tadi kata apa? Iya. Saya bacakan ya nasnya. Ada yang ketinggalan. Al-haq anna kasratal mujawarah laysat lil i'rab. Yang benar bahwa kasrah mujawarah bukan untuk i'rab. Ya lil itba, itu hanya itba saja, di itba kepada yang terdekatnya gitu. Mujawarah ini tidak menyebabkan dia i'rabnya itu majrur, bukan. I'rabnya tetap dia mansub, cuma apa tadi? Istighal saja di harakatil mujawarah. Harokat-harokat dhamma dan kasrah itu muqaddarah. Ini mana min duhuriha istighalil mahal bi harakatil mujawarah wal itba. Ya nak semakna. Innal amil fi tawahum ma tuwhima min harfin aw mudhaf. Iya berarti. Cuma ada tuwhim, tawahum. Kalau yang ini huruf jar ini tawahum huruf jar. Kesan adanya huruf jar menyebabkan jar. Karena sering digunakan laisa dengan ba. Ya, dikira ada ba-nya. Kemudian tanda berikutnya dan al-jar antum kalau kita belum belajar ya. Ketahan huruf jar karena dia menyeret jar, ketahan huruf jar dia menyeret makna fi'il untuk bisa sampai kepada isim. Marartu bi Zaidin. Marra enggak bisa sampai kepada Zaid tanpa ditarik oleh ba ini. Wa minha at-tanwin wa huwa 'ala arba'ati aqsamin. Dan di antara tanda dari tanda-tanda isim adalah at-tanwin. Wa huwa 'ala arba'ati aqsamin. At-tanwin ada dua macam. Tanwin disebutkan maknanya ini juga sudah ya di dalam kitab Tuhfah, iya kan? Masih ingat kan? Wa huwa ilhaqu nunin sakinatin zaidatan bi akhir al-asma'i lafzan wa la khaffan li ghairi tawkidin. Yang namanya tanwin adalah ilhaqu nunin sakinah. Bisa zaidatan, bisa zaidatin sebenarnya. Kalau zaidatin berarti dia sifat kan. Nun ini sifat dari nun. Kalau zaidatin boleh. Kenapa? Karena nun di sini sudah disifati dengan sakinah. Sudah terkhususkan gitu. Sehingga boleh diyakin hal. Ilhaqu nunin sakinatin zaidatan mengiringkan. Menyertakan. Nun sakinah yang tambahan sifatnya pada akhir isim secara pelafazan saja, tidak secara penulisan. Li ghairi taukidin, untuk selain taukid. Apa menyertakan nun sukun tambahan di akhir isim secara lafaz tidak secara penulisan untuk selain taukid. Sini sebutkan definisinya bahwasanya nun tanwin adalah nun sakinah, berarti mengeluarkan nunnya apa? Yang mutaharrikah. Iya. Zaidah. Iya. Ini mengeluarkan ya, mengeluarkan yang asli. Iya. Nun yang asli seperti munkasirah misalkan. Iya. Di akhiril asma yang mengeluarkan yang bukan di akhir. Iya, bukan di akhir. Tafdhon la khotton, pada pelafazan saja, tidak pada penulisan. Iya. Baitun, pelafazannya kan nun, tapi penulisannya hanya mengulang harokat. Liwali taukid, ini untuk selain taukid, untuk mengeluarkan yang taukid. Bila nasfa'an, itu kan untuk taufid. Tanwinnya itu untuk taukid. Itu aslinya nun taukid khafifah. Ada faedah katanya? Dengan ucapan beliau, nunin sakinah ini khorojabihi, wabikoi dia ada milkhob keluar dengan ucapan ini, dengan ucapan nun sakinah dan juga dengan ucapan ada milkhob ya tanpa ditulis. Pada contoh boyfan ini boyfan mai atufaili, orang yang datang menghadiri apa acara walimah atau yang semisalnya tapi tidak diundang gitu. Asal masuk aja kayak anak kecil dari tifel kan, anak kecil kan masuk aja tuh. Enggak ada undangannya mana? Orang sih itu bapak saya sih. Iya. Tapi ada juga orang gede seperti itu gitu. Orang yang besar enggak diundang ikut makan itu faili. Ya, nun yang pertama pada doifan, doifanun ada dua nun juga. Daifanun. Daifanun. Nun yang pertama. Bentar. Ada contoh yang berikutnya sih. Ra'shanin. Ini untuk al-murta'ish. Al-murta'ish orang gemetaran. Ra'shan. Ra'shanin. Untuk orang yang gemetar. Wannun al-ula. Seperti ada yang ketinggalan saya tulis ini. Wannun al-ula kok langsung di ra'shanin. Ra'shanin juga sama sih. Untuk orang yang gemetar. Ya. Keduanya ini litaharuki mawaslan, ketika disambung berharokat. Ya. Ya kan? Disambung misalkan daifan kan diharokat kalau disambung daifanun. Nunnya kan berharokat tuh. Ya, daifanun, nun yang pertamanya kalau disambung berharokat enggak? Daifanun selanya kan dibaca harokat. Tapi kalau diwaqafkan emang dia sukun kan daifan. Tapi kalau disambung daifanun berharokat. Ini keluar gitu. Adapun sakinah ini disambung ya tetap sukun kan? Baitun kabirun. Tuh, baitun kabir. Misalnya baitun. Ataupun baifan, ini kalau sambung, harokat. Baifanun. Tuh, nun yang pertamanya. Bukan nun yang keduanya loh, bahasanya. Ya. Wasubuti khotban. Ya. Di sisi yang lain, di sisi yang lain, dari sisi penulisan ada nunnya. Baifan kan menulisnya. Baifan, nun, kemudian win. Nah, itu. Keluar. Dengan ucapan ini. Nun sakinah. Ya, nun sakinah. Keluar contoh baifanun dan juga ra'shanun. Ini juga nunnya tambahan loh. Baifanun itu dari baif kan ditambah nun itu. Baifanun, ra'shanun itu tambahan. Kenapa ditambahkan? Ditambahkan untuk agar dua contoh ini baifanun, ra'shanun ya. Agar ia diilhaq secara wazan dengan Ja'far. Ada dalam bahasa Arab seperti ilhaq. Wazannya dia disamakan dengan wazan yang lain. Nanti ada pembahasan juga. Ilhaq dengan Ja'far. Kalau daif kan bukan sebagai Ja'far. Ingin disamakan wazannya dengan Ja'far jadi daifan. Ja'far. Iya kan? Nah. Tambahan juga nunnya lagi. Daifanun dan ra'shanun juga ini. Ya. Ditambahkan nun untuk apa? Di ilhaq. Digabungkan dalam wazan dengan Ja'far. Ja'far. Ya. Paham ini? Tanwin? Iya. Menyertakan nun sukun. Nun sukun mengeluarkan yang berharokat. Iya kan? Ta'ida mengeluarkan yang asli. Di akhir asma mengeluarkan yang di tengah-tengah. Yang munkasirun misalkan. Lafzan. Ya secara pelafazan. Lafzan mengeluarkan yang secara khawb. Lihari tawqid mengeluarkan yang tawqid. Bila nasfa'an. Bila nasfa'an. Wahuwa ala arba'ati aqsa minan dia. Tanwin yang merupakan tanda dari tanda-tanda isim itu ada empat. Ya, yeah. Ada empat. Nazamaha al-makudi dinazamkan oleh al-makudi dengan ucapannya. Tanwinun alladhi bil asma'i hara makin wa qabilin wa awwidan wa nakir. Tanwinun alladhi bil asma'i hara. Tanwin kami yang berhak. Ya. Diperuntukkan bagi isim-isim. Makin. Tanwin tamkin. Waqabil. Tanwin muqabalah. Ya. Wa'awidhan. Tanwin iwad. Wanakir. Tanwin apa? Tankir. Ya itu dengan menghafal ini mudah. Tanwinun alladhi bil asma'i hara. Makin qabil wa awidan wa nakir wa nakira seperti ini mungkin ya Syekh. Oh kan. Tanwin alladhi bil asma'i hara makin wa qabil awidan wa nakira. Baik kita baca yang pertama tanwinu tamkin. Sebagian mengatakan yang lebih tepat sama kun gitu. Apa itu tanwin tamkin? Wa huwa lahiqu lil asma'il mu'rabah. Tanwin yang menyertai akhir isim yang mu'rab. Tanwin yang menyertai akhir isim yang mu'rab. dalam catatan kaki nomor 3, liyadulla ala baqa'il ismi ala halati as-sarf. Walidha sammauhu tanwin as-sarf. Agar tanwin ini menunjukkan kepada baqa'ul ismi ala halati as-sarf, tetapnya isim di atas keadaan munsharif. Munsharif jadi tanwin. Walidha sammauhu tanwin as-sarf, oleh karenanya sebagian ahli nahwu menamai dengan tanwin as-sarf. Gitu. Awallahiqu lil asma'il mu'rabah, yaitu tanwin yang mengiringi akhir isim-isim yang mu'rab. Ka Zaidin, seperti Zaidin. Ini tanwin apa? Tamkin. Karena pokoknya kalau isim yang ada tamkinnya berarti dia kokoh, isim yang kokoh keisimannya. Tidak ada keserupaan dengan fi'il yang menyebabkan huruf munsharif, tidak ada pula keserupaan dengan isim dengan huruf yang menyebabkan dia mabni, tidak ada. Wa rajulin illa jam'al muannatsi salim, dikecualikan itu jamak muannatsi salim. Ya. Tasna ini mansub. Ada kalam tamujad. Illa jam'al muannatsi salim, kecuali jamak muannatsi salim. Nahu muslimatin. Ini bukan apa tanwin tamkin. Nanti akan disebutkan di bawahnya. Itu tanwin apa? Muqabalah. Wa illa, dan kecuali juga nahwa contoh jawarin. Jawarin jamak dari apa? Jariyah. Nanti juga akan dijelaskan. Wa ghawashin jamak dari ghashiyah. Wa sayati hukmuhuma. Hukum keduanya akan datang sebentar lagi. Ini tanwinnya tanwin apa? Hah? Iwab. Iwab. Iya. Itu tanwin apa? Tamkin. Ya, tanwin yang menyertai isim-isim yang mu'rabah. Yang kedua tanwinu tankir. Nakara yunakiru tankir. Yang menjadikan isimnya nakirah. Tanwin yang menakirahkan. Kalau tadi tanwin yang mengokohkan. Ya. Wa huwa lahiqu lil asma'il mabniyati farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Yaitu tanwin yang mengiringi akhir isim-isim yang mabni farqan. I'rabnya apa? Bisa maful ajliyah dalam rangka membedakan antara yang ma'rifahnya dengan yang nakirahnya. Kalau yang ma'rifahnya tanpa tanwin, kalau yang nakirahnya dengan tanwin. Ya. Contoh, marartu bi sibawaihi wa sibawaihin akhar. Aku melewati sibawaih asli ini. Wa sibawaihin akhar. Dan sibawah yang lain. Ya dia juga ilmunya masya Allah gitu. Mirip dengan sibawaih. Tapi bukan sibawaih yang aslinya. Sah. Jadi apa? Sahin. Sah mana apa? Uskut. Kalau di sah sukun, maka yang dimaukan ma'rifah. Sah. Berhentilah kamu dari ucapan yang sekarang sedang kamu ucapkan. Silakan ucapkan yang lain, boleh. Tapi kalau sahin dengan tanwin, ini nakiroh. Jangan kamu berbicara tentang sesuatu apapun. Apakah tentang yang barusan kamu sampaikan atau yang lainnya. Nakiroh. Ya? Bisa dipahami ini? Nah, dijelaskan yang lainnya. Isim-isim fi'il juga. Kecuali yang dikecualikan emang enggak bisa dimasuki tanwin nazali, enggak bisa nazalin. Ya. Kemudian itu tanwin tankir. Dalam catatan kaki ada ya. Wa yatridu fi ma akhiruhu wai. Ini mutarrid bisa diterapkan pada semua isim yang akhirnya wai. Seleksi bawai, nafwai, apa lagi? Wahai dan yang semisalnya. Wahwa fismil fi'li, dan ini bisa masuk kepada isim fi'il, wasmi saud dan juga isim saud suara, nanti akan ada juga. Sama'i. Nah, ini kalau masuknya kepada isim fi'il dan isim saud itu sifatnya sama'i, hanya sama'i kita nukil dari orang Arab saja mereka gunakan atau tidak. Kalau mereka gunakan kita gunakan, kalau mereka tidak kita tidak gunakan. Ya berbeda dengan yang isim yang akhirnya wahi tadi ya bisa di apa? Kiaskan. Hah, paham? Ini pagi. Kata bikin ngantuk. Hati ya. Harus dalam kondisi stamina terjaga, kuat. Ya. Kalau misalkan pagi dengan sarapan sudah tunda aja makannya nanti pada zuhur. Ya. Biasanya kalau perut kosong itu kenyang, aduh. Lewat itu nanti. Kemudian tanwinul muqabalah. Ya qabala yuqabilu. Ya muqabalatan. Tanwin muqabalah untuk mengimbangi. Tanwin pengimbangan gitu ya. Wa huwa lahiqu li jam'il muannats salim, yaitu tanwin yang mengikuti akhir jamak muannats salim atau majmu'a bi alifin wa ta, itu yang lebih umum. Lebih umum. Contoh muslimatin. Fa innahu fi muqabalatin nun fi jam'il muzakkar salim. Sesungguhnya tanwin yang ada pada muslimatin didatangkan untuk mengimbangi nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Muslimuna, ada nunnya, diimbangilah. Muslimatun, ada nunnya juga. Ya. Kamu muslimin, seperti muslimin. Kemudian juga tanwinul iwab, tanwin iwab. Tanwin apa? Iwab, pengganti. Wa huwa ala thalathati aqsam, dan dia ada tiga macam. Yang pertama iwabun an jumlah, tanwin yang menggantikan jumlah. Insyaallah bahasa Arab luar biasa. Ada tanwin yang bisa menggantikan jumlah yang panjang jumlahnya. Cukup diulang harokat sudah terwakili jumlah yang panjang itu. Ya. Wa huwa alladhi yalhaqu iz iwaban an jumlatin takunu ba'daha. Nah, ini tempatnya. Tanwin yang menggantikan jumlah adalah tanwin yang ia mengiringi iz. Mengiringi apa? Iz. Iz itu apa? Dorba apa? Zaman kan? Mabni dia. Iwabun an jumlah, yang mana tanwin tersebut yang mengiringi iz itu sebagai pengganti dari jumlah yang setelahnya. Yang setelah iz. Ya. Iwabun an jumlah takunu ba'daha. Jadi daripada disebutkan jumlahnya, diulang aja gitu tanwinnya. Selesai. Ya, paham ini? Didatangkan tanwin setelah iz untuk menggantikan jumlah yang setelahnya. Enggak usah disebutkan lagi lah kepanjangan. Ya. Qauli ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu melihatnya, yakni ai hina idz balaghatir ruhu al-hulqum, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka mengapa idza balaghatil hulqum, ketika roh sudah sampai ke kerongkongan, kalian tidak bisa mengambilnya kembali. Ya, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu, yaitu ketika roh sudah sampai ke kerongkongan kalian, kalian melihatnya. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Fa hudzifa, maka dibuanglah jumlah balaghatir ruh al-hulqum wa ata bitanwin. Kemudian Allah datangkan, kemudian didatangkan tanwin sebagai ganti dari jumlah tadi. Ringkas. Tanwinnya itu bukan tanwin i'rab. Id, katanya id itu dorof, kok mu'rab sih? Bukan mu'rab. Ya. Tanwin itu apa? Iwab. Kenapa dikasrah? Itu dikasrah, itu yang sukun. Dikasrah karena litakhallus min iltiqa'i sakinaini, dalam catatan ini juga ada. Untuk melepaskan pertemuan dua sukun. Karena kita tahu za sukun bukan? Sukun, tanwin sukun bukan? Sukun, maka dilepas dengan kasroh, maka jadilah izin, hina izin. Hina juga boros, mudhaf, id juga boros juga. Ya. Ada dalam catatan juga, hina boros zaman, muta'alik bi tanzurun. Ya, muta'alik dengan tanzurun. Id boros mabni ala sukun, fi mahal jar bil idhafah, wa hurrika bil kasri takhallusun min iltiqai sakinaini, al-dhal wa nun, ay tanwin. Udah. Nah, itu. Pokoknya kalau nun iwab an jumlah, ya setelah id sajalah. Ya. Anda silakan bikin kalimat. Ya. Apa contoh bikin kalimat? Ya ani Muhammadun. Muhammad datang ketika itu. Hina id, misalkan. Ketika itu yang ketika apa? Hina id jani Muhammad. Ana apa misalkan? Ya. Ana fi al-ghurfah atau apa gitu kan. Tinggal dikiaskan aja. Kemudian yang kedua, qismun yakunu iwaban an ismin. Macam tanwin yang ia menjadi pengganti dari isim, satu isim. yaitu allahiqu likullin, tanwin yang mengiringi kata kul, iwadun amma tudhaf ilai, sebagai ganti dari mudhaf ilai yang dibuang. Ini juga meringkas juga kan, dibuang mudhaf ilai dari kul diganti dengan tanwin. Contoh kullun qaim, setiap orang berdiri, makanya dia kullun bisa dijadikan mubtada meskipun nakirah. Ya kenapa? Ya karena ada mudhaf ilaih yang digantikan dengan tanwin. Apalagi di sisi yang lain kullun bermakna am, itu pun bisa. Ay kullu insanin qaimun. Dalam ayat juga apa? Ada enggak yang kull? Raji'un. Ya, kullun ilaina raji'un. Mubtada. Fahudhifa insan, maka dibuanglah insan wa ata atau wa utiya bitanwin, kemudian didatangkan tanwin iwadun anhu sebagai ganti darinya. Di antara contohnya juga wa minhu qulu ta'ala qul kullu ya'malu ala shakilatihi wa qawluhu jalla sya'nuhu kullun lahu qanitun wa qawluhu tabarakat kalimatuhu kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min a'dha'i rabbik. Wa mithlu kul fi hadha al-mawdu' kalimah ba'd, yang semisal kul di mana tanwin menggantikan dari mudhaf ilaih juga lafaz ba'd. Ya lafaz apa? Ba'd. Wa min shawahidi hadz al-mufrad alladhi min haqqi ba'd, adapun di antara syawahid pendukung pembuangan mufrad alladhi min haqqi ba'd, yang pada haknya ba'd, an yudhaf ilaih, untuk diidhafahkan kepadanya, walitian bitanwin, dan didatangkan tanwin sebagai ganti darinya adalah qawlu Ru'bata ibn al-Ajjaj fi matla'i arjuzah tawilah yamdah fiha tamiman danaitu arwa ad-duyunu danaitu arwa ad-duyunu tayantu suraya tayantu arwa wad-duyunu tuqda famatlat ba'daha wa addat ba'da tayantu arwa, arwa nama ismu mar'ah, saya menghutangi, meminjami arwa. Waduyun untuk bodan, yang namanya hutang itu harus ditunaikan, dibayar. Sama polat ba'don, tapi si arwa ini mengululuru sebagian utangnya, wa adad ba'do, dan sebagainya ditunaikan. Saya mana? Ba'do. Ini ba'do ad-din, wa adad ba'do lakhar, gitu ya. Sudah maklum, ba'do maksudnya ba'do ad-din, iya kan? Ba'do ad-din. Jadi tanwin mengganti dari mudhaf ilaih, yang sudah mafhum dari sebelumnya. Tayantu arwa wa duyunu tuqda fama talab ba'dan wa adad ba'da. Ada yang hafal? Tayantu arwa wa duyunu tuqda fama talab ba'dan wa adad ba'da. Ada siapa yang hafal? Fahami maknanya langsung hafal. Ya? Tayantu arwa wa duyunu tuqda fama talab ba'da wa adad ba'da. Biasa. Hafal? Tayantu arwa waduyunu tuqba. Ya, fama talat ba'ba ba'ban wa adat ba'ba. Hafal? Hafal sedikit. Kami maknanya kemudian yang ketiga, wa qismun yakunu 'iwadan 'an harfin, macam berikutnya dari tanwin 'iwad adalah tanwin yang menggantikan satu huruf, wa huwa lahiqu li jawarin wa ghawashin, yaitu tanwin yang mengiringi akhir kata jawarin dan ghawashin dan yang semisal keduanya dari isim-isim yang di atas wazan mafa'il sighah muntahal jumu'. Contohnya apa? Layalin. Iya kan? Layalin. Wal fajri wa layalin ashar. Raf'an wa jarra. Ketika rafa' dan jar itu dibuang akhir hurufnya, ya-nya digantikan dengan apa? Tanwin. Tanwinnya disebut tanwin iwad. Ketika nasab, ya muncul ya-nya. Ra'aitu jawariya. Tidak ada tanwinnya. Iya, tidak ada tanwinnya. Kenapa? Harum sorif mafa'il. Paham? Sekarang kalau qadin, tanwinnya tanwin apa? Qadin, da'in, Masin, najin. Tanwin tanwin apa? Hah? Ini tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Tadi najin, ada pertemuan doa sukun, dibuang nya-nya jadi najin. Buktinya apa tanwin tamkin? Buktinya ketika mansub, najian berkumpul ya dengan tanwin. Berarti di situ tanwinnya bukan iwad. Kenapa? Karena dalam kaidah antara iwad dengan mu'awad anhu tidak bisa berkumpul. Sedangkan jadi kumpul, najian, qadian. Berarti tanwin tamkin. Hanya saja bentuknya najin, karena dibuang ya-nya, karena pertemuan dari sukun. Sukunnya ada pada ya, dan sukunnya ada pada tanwin. Dibuanglah di situ ya-nya, maka jadilah najin. Apa lagi? Hah? Ya. Ini khusus yang sihonya di atas sukun muntahal, jumu'. Iya. Fahudifatil ya wa utiya bit tanwini iwadun an. Maka dibuanglah ya-nya, kemudian didatangkan tanwin sebagai ganti darinya. Iya. Kemudian, selesai ya. Empat tanda dari ataupun empat macam tanwin yang itu merupakan tanda khusus bagi apa? Bagi isim. Ya. Kemudian beliau istitrad di sini. Menyebutkan macam yang kelima yang itu tanwinnya tidak dikhususkan bagi apa? Isim, tapi masuk kepada fi'il, masuk kepada isim, masuk kepada uruf istitradan. Apa istitradan? Istitradan itu yang nomor 2 itu. Katanya hadzan nau al-khamis, macam yang kelima ini wala yahtassu bil ism. Tidak dihususkan, la yahtassu bil ism, bagi isim. Maka zakarahu, dan beliau menyebutkannya wa ma ba'dahu, dan istilahnya istitradan. Istitradan yakni dzikru syai' fi ghairi mahallihi lil munasabah. Menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi kan ada keterkaitan. Tanwin tanwin tanwin. Ya ini kan juga sama tanwin gitu. Ini kan pembahasannya lagi pembahasan apa? Tanda isim. Kok disebutkan juga tanwin yang merupakan tanda bukan tanda isim? Ya karena lagi bahas tanwin, ada kaitannya gitu. Tanwin tarannum. Tarannum secara lugah ya tanwin dendangan gitu, untuk mendendangkan apa? Syair biar lebih enak didengar akhir-akhirnya itu, maka dikasih apa? Tanwin tarannum. Memang ada khilaf di antara ahli nahu terkait dengan tanwin tarannum. Sebagian mengatakan tanwin tarannum yakni tanwinnya didatangkan untuk tarannum pada bait syair. Sebagian yang lain ada menakdirkan ada mudhaf ya mahdhuf, yakni tanwin tarkib tarannum gitu. Ada yang mengatakan tanwin tarannum itu dengan nun, ada yang menyatakan maksudnya maksud tanwin tarannum adalah tanwin yang didatangkan untuk meninggalkan tarannum. Karena ada khilaf di antara ahli nahu, ada yang mengatakan yang namanya tarannum dihasilkan dengan nun. Yang lain bukan dengan nun, tapi dengan aliful itlaq, dengan huruf-huruf apa? Mad. Sehingga ada khilaf di sini. Ya kita baca dulu ya. Tanwinun tarannum, tanwin tarannum adalah wa huwa alladhi yalhaqul qawafiya almutlaqah bi harfi illah. Tanwin tarannum adalah tanwin yang mengiringi akhir-akhir bait yang mutlaqah, yang dilepas harokatnya dengan huruf illah. Ya. Kaqauli al-wafir, kaqaulihi, seperti ucapan penyair dalam bahar al-wafir atau wazan al-wafir, ya wazan-wazan arum. Taqillil lawma adila atau adilu boleh. Wal itaban wa quli in asabtu laqad asaban. Aqillil lawma, tinggalkan al-lawm, cercaan. Adila yani munada, hudhifa minhu harfun nida, artinya ya adil. Nama wanita hanya Adilah. Tinggalkanlah, karena kan aqilli kan kepada yang mukhatabah. Tinggalkanlah olehmu wahai seorang wanita yang sudah ma'ruf di sisi asy'ir, cercaan wahai Adil. Ya namanya Adilah. Munada murakham bagi mereka yang kan sudah pernah belajar kan munada murakham pada lughahnya man yantadhir, maka ya Adilah. Pada lughahnya man lam yantadhir, ya Adilu. Ya, ini juga ada nanti di akhir-akhir. Wal itaban, tinggalkan laum, cercaan wahai adil, dan juga itaban. Apa yang bisa cercaan? Cercaan. Terus apa lagi yang semisal itu? Hah? Cercaan, terus akan dekat ya laum dengan aitab. Laum, cercaan dan celaan. Nah, biar beda kan. Wa quli, dan katakanlah olehmu, in asabtu, kalau saya benar, laqad asaban, bahasa dia telah benar. Gitu. Bahasa dia telah benar. Sini saya ini wal aitaban, laqad asaban. Aslinya sebelum dimasuki nun ini, kofianya mutlaqah, kan dengan alif. Aqilli lauma adila wal itaba, wa quli in asabtu laqad asaba. Hanya saja di sini, penyair ingin menantangkan tanwin tarannum. Ya, maka menjadi hilang alif madnya, sehingga jadilah wal itaban. Menurut mereka yang menyatakan bahwasanya tarannum itu dihasilkan dengan huruf gunnah nun, ya berarti di sini tanwin tarannum ya tanwin dengan nun. Tapi menurut yang lain yang menyatakan bahwasanya tarannum dihasilkan dengan alif ulitlak, justru didatangkannya nun ini untuk menghilangkan tarannum, sehingga sebagai menakdirkan tanwin tarannum, tanwin tarkib tarannum, tanwinnya didatangkan untuk menghilangkan tarannum. Aslinya tarannum dengan apa katanya? Alif. Didatangkan nun, sehingga hilang tarannumnya. Sebagian yang lain mengatakan tarannum itu dengan alif ulitlak, huruf-huruf mad. Wal'itaba, itu tarannum. Asoba, ketika hendak diputus dari tarannum, dikasih nun. Wal'itaban. Paham kan? Jadi, barangkali ada yang paham. Kalau di sini Asy'ariyah, sepertinya jelas di sini, merujukkan mazhab yang pertama yang menyatakan bahwa tarannum itu dengan nun. Iya kan? Dengan nun. Iya. Maka di sini kan tanwin tarannum. Iya. Bagi yang lain itu juga pendapat yang lain ini dirujukkan oleh para muhaqqiq dan juga para ulama bawah juga. Tarannum itu dihasilkannya bukan dengan nun, tapi dengan huruf-huruf apa? Mad. Maka di situ tanwin tarannum maksudnya adalah tanwin yang menggantikan tarannum. Ya, ingin menghilangkan tarannum maka didatangkan nun ya. Ini bagi mereka yang menyatakan tarannum itu dengan apa? Huruf-huruf mad. Ketika ingin meninggalkan tarannum ya dikasih nun, hilang tarannumnya. Jadi bisa dipahami enggak ini? Hah? Ada khilaf ya, yang dirujukkan oleh Sibawi kalau tidak salah dan juga muhaqqiq wal muhaqqiqin bahwa tarannum itu dengan apa? Dengan huruf-huruf mad. Sehingga didatangkan nun ini untuk apa? Menghilangkan tarannum. Paham enggak? Nah, itu juga dirujukkan oleh Al-Muradi. Tadi yang pertama sepertinya yang menyatakan tarannum dengan nun itu pendapatnya tadi Asy'ari dan juga Ibnu Ya'is ya. Dan faji'a bitanwini badalan min al-alif li ajli tarannum, maka didatangkanlah tanwin sebagai ganti dari alif dalam rangka tarannum. Di sini juga dalam catatan kaki sepertinya ya sini mu'alifnya juga pendapatnya demikian. Ya, maksudnya mendapatnya tarannum itu dengan huruf mad. Katanya qala al-muradi, kata al-muradi wa qala tanwin tarannum qala al-musannif, kata musannif ya huwa ala hazi mudhafin tu. Wa qawluhu tanwin tarannum qala al-musannif sepertinya kembali kepada ini ya Ibnu Malik ya. Huwa ala hazi mudhaf, ini di atas pembuangan mudhaf. Ai tanwini zi tarannum, ya mana dengan tadi tanwin dari yang memiliki tarannum. Ya, tanwin yang memiliki tarannum, tadi alif kan memiliki tarannum, dikasih tanwin jadi hilang. Yang mudahnya tadi tanwin tarki tarannum, tanwin di tarannum, jadi ada yang mudhaf ya mahdhuf. Tanwinnya yang memiliki tarannum, yang memiliki tarannum apa tadi kan huruf-huruf mad tadi kan dikasih nun jadi hilang. Wa inna ma huwa iwadun min tarannum, hanyalah dia nun ini pengganti dari tarannum. Karena tarannum, karena tarannum adalah maddu sawti bi maddatin tujanisu harfar rawi. Karena tarannum katanya adalah memanjangkan suara dengan huruf madnya sejenis dengan huruf rawi. Huruf rawi adalah huruf yang tubna alaihil qasidah. Yang qasidah itu dinisbahkan dan dibangun di atasnya. Seperti dikatakan daliyah, ta'iyah, nuniyah, itu qafinya tuh, ujung-ujungnya tuh. Al-harful ladzi tubna alaihi al-qasidah wa tunsabu ilaihi fayuqal, ini dikatakan qasidah, dalia, nisbaila, harfid dal dan seterusnya. Paham ini tanwin tarannum? Jadi tarannum dihasilkan dengan apa? Hah? Ada yang menyatakan tarannum dihasilkan dengan nun. Ya, berarti apa adanya tanwin tarannum dengan nun ini dihasilkan tarannum. Digantikan posisi huruf-huruf mad tadi, dihilangkan. Bagi yang mereka yang menyatakan tarannum itu dengan huruf-huruf mad, maka maksudnya tanwin tarannum adalah tanwin dengan meninggalkan tarannum. Sehingga tarannum ini dengan mad ketika ditantangkan nun ya hilang tarannumnya. Ya. Kemudian satu lagi tanwin al-ghali wa tanwin al-ghali. Al-ghali dari apa? Dari kata apa? Al-ghulu. Kalau antum menyebutkan ini dari apa? Dari kata apa? Antum sebutin masdarnya. Ini tuh dari masdar ini, pakai masdar hitungnya. Tapi kalau antum mengambil masdarnya orang Kufah dari fi'ilnya. Dari ghala. Jangan dari simfa'il atau simaful ya. Mustaqatnya itu mustaqnya dari sebutin masdar. Al-ghali ini simfa'il dari al-ghulu. Orang masdar demikian. Asal dari kata-kata adalah apa? Masdar. Isim masdar. Fi'il. Tanwin ghali. Tanwin yang melampaui batas. Iya. Tanwin apa? Melampaui batas. Ya ada yang mengingkarinya. Atau sebelumnya tanwin tarannum itu ditetapkan disebutkan oleh adanya disebutkan oleh Sibawai. Ya, yang menetapkan adanya tanwin tarannum adalah Sibawai. Ya. Tanwin yang berikutnya tanwin apa? Tanwin al-ghali ditetapkan oleh Al-Akhfash dan Al-Arudiyun, orang ahli-ahli Arud, ahli-ahli syair. Al-Arudiyun diingkari oleh As-Sayrafi Az-Zajjaj. Alim hujja ala man la ya'lam. Tanwin apa? Al-ghali dari al-ghulu yaitu az-ziyadah. Mana az-ziyadah? Li'annahu zaid ala waznin, ala al-wazni, karena ia melampaui wazan fi akhir bait, pada akhir bait. Melampaui wazan pada akhir apa? Bait. Wa tanwinul ghali wa azbatahu al-akhfash. Dan juga al-arudiyun. Ahli Arab. Wahuwa alladhi yalhaqul qawafi. Yaitu tanwin yang mengiringi al-qawafi. Qafiyah-qafiyah yang muqayyadah. Yaitu yang huruf rawinya adalah huruf sahih sukun. Huruf rawinya adalah huruf sahih sukun. Nanti akan ada contohnya. Huruf rawinya huruf sahih sukun. Huruf rawi kan yang dinisbahkan padanya apa? Sukun dia, huruf sahih dan sukun gitu, paham? Itu muqayyadah. Kalau mutlaqah kan huruf mad. Lawannya mutlaqah huruf. Kalau mutlaqah kan akhirnya huruf-huruf mad. Kalau muqayyadah yang akhirnya huruf sahih sukun. Seperti ucapan penyair wa qatimil a'maqi khawil mukhtaratin. Bait sebelum wa ba'dah bait setelahnya mushtabihil a'lami lamma'il khafaqun atau khafaqin ya wa huwa di sini wa rubba au rubba wa qatimil a'maqi khawil mukhtaraqin asli mukhtaraq lo sukun karena pertemuan lo sukun ditambahkan nun apa tadi tanwin apa al ghali jadi di kasrah lil takasakini al mukhtaraqin sebagian ada yang mengharokati fathah al mukhtaraqan. Dan ahli nahu belakangan ada yang menyukunya mukhtaraqan. Tapi yang lebih sering masyhur dengan kasrah al-mukhtaraqin. Mushtabil a'lami lamma'il khafaqan. Jadi sini penyair sedang menyifati kepahlawanan, kekuatan, kehebatan, keberanian, pengalaman dirinya. Terkadang qatimil a'maq tempat-tempat yang sudutnya gelap. Padang Sahara yang sudut-sudutnya gelap. Khawi al-mukhtaraqin belum pernah dilalui, sangat luasnya khawi al-khali. Mustabihil a'lam, tanda-tandanya pun tersamarkan. Tidak ada tanda-tanda yang jelas. Pada ketakutan orang melewatinya seringkali membuat binasa. Lamma'il khafaqin. Kemudian fata morgana berkilau. Di sini ada yang mahdhuf khabarnya. Qata'tuhu, saya lalui. Jadi ini kan mubtadanya mana? Mubtadanya tadi qatimi. Dia marfu sebagai mubtada. Cuma karena dijarkan karena huruf wawu yang merupakan dia pengganti dari rubba dan rubba syabih bizaid huruf huruf yang mirip tambahan gitu. Dia marfu mubtada dia. Cuma tanda rufanya dhamma muqaddarah. Karena sibuknya tempat dengan wawu di sini. Wawu rubba ya. Kabarnya mana? Qata'tuhu misalkan dalam contoh. Saya lalui juga gitu. Alangkah terkadang padang sahara yang sangat luas gelap belum pernah ada orang yang melewati, tanda-tandanya pun tidak jelas. Qata'tuhu saya lewati atau jawaztuhu saya lampaui juga. Ya. Di sini saya mana? Al-mukhtaraq. Tadi al-mukhtaraq. Ini kan huruf sahih qaf kan? Al-mukhtaraq sukun juga karena diwaqafkan. Ditambahkan dengan nun al-ghali al-mukhtaraqin jadi. Ya. Al-khafaq mana tadi? Artinya al-khafaqin atau al-khafaqan. Lihat tanda rinciannya ada di catatan kaki itu. Saya ringkas saja itu. Syur itu dengan kasoy al-mukhtarqin seperti sohin ya kan yauma idin itu yang seringnya yang masyhur Ibnu al-Haji memilih fathah al-mukhtarqan ya. Ada juga ditambahkan oleh yang lain tanwin yang berikutnya yaitu tanwin al-ittirar tanwin terpaksa darurat karena wazan syair seperti ucapan penyair salamullah ya matarun 'alaiha matarun nama perempuan yang dikasih tanwin matarun alaiha salamullahi ya matarun alaiha. Sebagian lagi ada yang menambahkan tanwin tanasub untuk menyelaraskan dengan kalimat yang sebelumnya telahnya qawariron itu salasilan kan dia aslinya gharmun sharif sumutal jumu cuma dalam rangka tanasub ya ditanwin. Walittirarin au tanasubin surif dul man'i wal masruf qad la yansarih sebutnya juga oleh an-nazim ya karena terpaksa atau tanasub dimunsharifkan ya dul man'i sesuatu yang tidak munsharif wal masruf qad la yansarih dan sebaliknya yang munsharif juga karena sebab tanasub atau karena sebab ittirar ya jadi dia apa enggak munsharif kebalikannya. Kita selesaikan ya. Di sini disebutkan faji'a bitala wa kaqawlihi dan seperti ucapan penyair yang lain azifat tarahulu ghayra anna rikabana lamma tazul birihalina wa ka'an qadin qadin di sini masuk pada qad huruf kan azifat tarahul telah dekat waktu perpisahan keberangkatan di ghayra anna rikabina hanya saja iring-iringan kendaraan kami lamma tazul birihalina belum juga ya meninggalkan rumah-rumah kami kampung kami ya, hilang dari rumah-rumah kami pakaian qadin seolah-olah sudah berangkat gitu mau berangkat tapi seolah-olah sudah berangkat gitu perpisahan dengan kekasihnya qadin balik lagi sana. Tadi belum dibaca ya? Yang ternom azifat rohul itu ya? Oh pantesan. Diingatkan kalau ada yang seperti ini. Ada yang lain contohnya itu harusnya itu. Saya tambahkan itu. Kan ya sudah. Lewat tadi ya, lewat. Nah, kita lanjutkan. Wadhahiru kalamil musannif anna tanwina kullahu min khawasil ismi. Yang tampak dari ucapan musannif bahwa saya tanwin semuanya adalah kehususan dari isim. Boleh saya balik. Padahal tidak demikian. Tapi ada yang membela Ibnu Malik juga Masya Allah. Ibnu Malik mengatakan wa tanwin dengan alif lam. Ya. Bila ahad gitu. Ya, tanwinnya khusus sebagai tanda dari isim. Ya. Albalil ladzi yahtassu bihi alismu innama huwa tanwinut tamkin. Bahkan yang khusus sebagai tanda dari isim tanwin tamkin, tankir, muqabala, iwad. Amma tanwin tarannum, adapun tanwin tarannum dan tanwin ghali, keduanya masuk pada isim filan huruf. Dan jadi di sini juga Mu'alik membela Ibnu Malik katanya, "Hadza al-i'tiradu la yaridu 'ala an-nadhim." Kritikan ini dari Asy'arih tidak bisa diarahkan kepada an-nadhim, tidak bisa mengenai an-nadhim. Kenapa? Li'anna tasmiyata di anna tasmiyata nun tarannum karena penamaan nun tarannum Wa nun allati talhaqul qawafi al-mutlaqah, dan nun yang mengiringi qafiyah-qafiyah mutlaqah dinamai dengan tanwin, innama hiya tasmiyah majaziyah, ini penamaan majaz saja, wa laysa min al-haqiqah, bukan hakikatnya tanwin, allati wudi'a ala lafzut tanwin, yang lafaz tanwin itu diletakkan padanya. Fa anta law atlaqta lafzut tanwin, engkau seandainya kau melepas menggunakan lafaz tanwin alal ma'na al-haqiqi, kepada makna hakiki allati wudi'a lahu lam yashmal huma, yang tanwin itu diletakkan padanya, ini saya tidak akan mencakup tanwin-tanwin tadi yang selain untuk isim. Wal aslu an yuhmal al-lafzu ala ma'nahu al-haqiqi, dan hukum asalnya yang namanya lafaz dibawa kepada maknanya hakiki bukan makna majazi. Alidzalika nara annahu la ghabara ala kalamin nadhim, oleh karenanya kami berpendapat tidak ada kesamaran pada ucapannya an-nadhim. Sudah habis waktunya. Pas. Ini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Apanya? Cepat tadi sudah habis waktunya, saya aja sudah habis waktunya ya. Tapi penjelasan tadi yang tadi dari Mu'alik tadi hadir ijtihad itu yang mana? Oh, tanwin tarannum ya, tanwin tarannum. Jadi tanwin tarannum, ada yang mengatakan tanwin tarannum maksudnya tanwin yang didatangkan untuk tarannum. Ya, ini pendapatnya tadi Asy'ariyah dan juga Imam Salih bin Ya'ish. Ada yang mengatakan tanwin tarannum maksudnya tanwinu di tarannum atau tanwinu tarkib tarannum. Tanwin yang didatangkan untuk meninggalkan tarannum. Bagi yang mengatakan tanwin tarannum, berarti dia berpendapat yang namanya tarannum dengan tanwin. Paham? Bagi yang mengatakan tanwin tarku tarannum, berarti dia berpendapat yang namanya tarannum bukan dengan tanwin, tapi dengan huruf-huruf mad. Didatangkan tanwin ini untuk menghilangkan tarannum. Gitu. Paham enggak kira-kira? Ya coba dipikir lagi. Ya. Apanya? Tanwin gitu. Tanwin ya. Kan bahasan tanwin. Ya, tanwin ya mungkin di situ tulisannya nun ya. Ya, tulisannya nun. Ya. Dari sisi tulisannya juga nun. Ya makanya kata Al-Mu'alik juga ini sebenarnya kalau dilepas tanwin ya bukan itu yang mau kan. Apalagi tulisannya juga nun ya. Ya. Al-muhim demikian. Ya, penjelasannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.